بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، mari bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, rahmat dan nikmat yang tak terhitung dan tak terhingga. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat itu, kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tak akan mampu apa-apa. Sadari ini sesadar-sadarnya, hayati ini sedalam-dalamnya, karena ini sesuatu yang nyata, bukan karangan-karangan para ulama, akan tetapi hal yang sangat nyata. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita bukanlah siapa-siapa, dan tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tak bisa apa-apa. Bila perlu, tulis ini besar-besar dengan tulisan indah, pasang figuranya, taruh di depan di rumah, di depan pintu masuk. Begitu kita masuk rumah, itu kalimat pertama yang mungkin kita lihat. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita bukanlah siapa-siapa, dan tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tak bisa apa-apa. Agar kita pandai bersyukur, siapa kita tanpa rahmat dan nikmat Allah? Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun memakai mata, puluhan tahun menggunakan telinga, puluhan tahun menggunakan lidah dan bibir, puluhan tahun menggunakan kaki dan tangan. Punya siapa semua itu? Punya Allah, yang sedang Allah titipkan dalam kehidupan kita untuk kita pakai. Apa yang bisa kita lakukan tanpa mata, telinga, lidah dan bibir, tanpa kaki dan tangan? Apa yang bisa kita lakukan? Siapa kita tanpa itu semua? Maka kita bukanlah siapa-siapa tanpa rahmat dan nikmat Allah, dan kita tidak akan bisa apa-apa tanpa rahmat dan nikmat Allah. Makanya tadi kita katakan ini bukan sesuatu yang dikarang, tapi ini kenyataan yang sebenar-benar nyata. Bisa apa kita tanpa jantung? Bisa apa kita tanpa darah? Bisa apa kita tanpa tulang? Bisa apa kita tanpa makanan? Bisa apa kita tanpa air dan minuman? Bisa kita, bisa apa kita tanpa oksigen? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Namun banyak manusia yang menggunakan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara itu tiap hari dan tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang tiada tara. Itulah kebutaan. Itulah umyun, buta. Semoga Allah menjauhkan kita daripada kebutaan, sehingga kita memiliki basar, penglihatan. Nampak oleh kita, tanpa mata kita tidak bisa apa-apa. Tanpa kaki dan tangan kita tidak akan bisa berjalan. Tanpa jantung kita mati. Nampak? Nampak enggak? Nampak. Namun di banyak mata ada penutup. Di banyak telinga ada sumbat. Dan di banyak lidah ada kaku dan kelu di atas kebenaran. Dan itu sifatnya orang-orang yang menjadi penduduk neraka, waliyadu billah. Dan jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diketahui bersama dan diinformasikan sebelum ini, bahwa materi kajian kita, tausiah kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah persiapan menuju kematian. Belum lama ini dan tidak jauh dari sini, dalam waktu yang singkat sebelum ini, belum sampai satu pekan mendekati, kita sudah sampaikan dan kita ulangi kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa banyak manusia melakukan persiapan untuk sesuatu yang belum pasti datang. Boleh jadi datang, boleh jadi tidak. Yang boleh jadi datang dan boleh jadi tidak, namanya belum pasti. Dan di dunia ini banyak manusia melakukan persiapan untuk itu, untuk sesuatu yang belum pasti datang. Apa contoh belum pasti datang? Persiapan masa tua. Apakah sudah pasti datangnya masa tua itu? Jawabannya tidak. Apa contoh persiapan yang belum pasti datangnya? Persiapan masa setelah pensiun. Apakah pasti datangnya masa pensiun itu? Jawabannya tidak. Namun lihatlah betapa banyaknya manusia yang melakukan persiapan untuk itu. Dan persiapannya pun persiapan yang salah dan keliru. Kalau kita mau melihatnya dan mentadabburinya dan menilainya, apa persiapan masa tua? Harta. Salah. Persiapan masa tua harusnya kesehatan, bukan harta. Enakan mana sudah tua banyak harta sakit-sakitan, atau mencapai usia tua kalau Allah izinkan hartanya sedikit tapi sehat walafiat? Enakan mana? Satu atau dua? Dua. Berarti persiapan masa tua harusnya bukan harta. Harusnya persiapan masa tua adalah kesehatan. Kita bahagia melihat orang tua yang usianya 75 tahun masih energik. Dan belum lama ini kita bertemu dengan salah seorang mereka di Jakarta yang seperti itu. Energik. Subhanallah. Saya mengira usianya masih 65, 60-an tahun, ternyata sudah 70-an tahun lebih. Dan seolah-olah bukan orang tua. Dari kesehatannya, tenaganya. Dan kita bertemu dengan salah seorang orang tua di usia 70-an tahun mengalahkan kita naik ke Gua Hira. Tidak ada sunnah naik ke Gua Hira. Sekali seumur hidup saya lakukan karena jemaah umrohnya semua laki-laki. Ingin punya pengalaman naik ke Gua Hira. Ada orang tua yang mengalahkan kita di usia 70-an tahun. Masih ada orang yang sekarang di Pekanbaru. Ini persiapan masa tua yang seharusnya dilakukan, bukan harta. Harta kalau digunakan untuk ngobat jantung, tekanan darah tinggi, gula, dan seluruh sesuatu yang komplikasi penyakit, nggak ada enaknya harta itu. Maka kalau ingin melakukan persiapan masa tua, kalau ataupun akan melakukan persiapan masa tua, persiapan apa? Kesehatan. Dari muda jangan suka begadang. Karena begadang itu menghancurkan kesehatan kita sehancur-hancurnya. Dari muda jangan suka memakan makanan yang aneh-aneh dan nyeleneh. Dengan bumbu-bumbu yang aneh. Kuasai, ketahui, belajar mana makanan sehat, mana yang tidak sehat. Nah, di muda biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti madu, minuman-minuman sehat seperti madu, haba sauda dan yang lainnya. Dan ini faknya dokter, bukan faknya ustaz, namun tidak ada salahnya ustaz berbicara untuk nasihat untuk kita semuanya. Dan orang tua yang 70 tahun yang tadi di Jakarta, saya tahu dari dahulu kala dia selalu konsumsi madu, haba sauda, minyak zaitun setiap pagi dan sore. Intinya kita kembalikan kepada bahasan tadi. Banyak orang melakukan persiapan di dunia ini untuk sesuatu yang belum pasti datang. Tidak sedikit anaknya yang masih bayi diasuransikan asuransi pendidikan S2, S3 untuk bayinya. Dan belum tentu bayinya akan hidup. Dan tidak pernah kita dengarkan ada yang mengasuransikan pendidikan bayinya untuk sekolah ke kota Nabi. Belum dengar. Padahal dari sanalah sumber ilmu. Dari sanalah markasnya iman. Dari sana datangnya iman menebar ke permukaan bumi. Dan ketika iman menghilang dan menghilang di permukaan bumi, kembalinya ke kota Madinah. Sebagaimana hadis-hadis yang sahih tentang fadail kota Madinah, keutamaan kota Madinah yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya. Dan hebatnya agama Allah, hebatnya Al-Quranul Karim yang Allah turunkan, menyuruh kita melakukan persiapan untuk sesuatu yang pasti akan datang. Tak mungkin tidak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakan wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, Sesungguhnya dia kematian itu pasti akan datang menjumpai kalian. Dari mana kata pasti berada? Berasal dari isim. Mulaqi isim fa'il. Isim fa'il, isim. Dan seluruh isim dalam bahasa Arab mengandung makna pasti. Fa'innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari dan menghindar darinya pasti akan menjumpai kalian, pasti akan menemui kalian. Kematian pasti datang. Oleh karena itu, ketika Allah menyuruh kita melakukan persiapan untuk kematian, maka dia adalah persiapan untuk sesuatu yang pasti akan datang. Tak mungkin tidak. Tak ada di antara kita yang tidak akan bertemu dengan yang namanya kematian. Satu hari bertambah usia kita, menurut kita bertambah, sebenarnya satu hari semakin dekat dengan yang namanya kematian. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, diketahui atau tidak diketahui. Lalu orang bertambah umurnya satu tahun buat acara bahagia. Ya akhi, ente semakin dekat dengan namanya kematian, mau bahagia. Apatah lagi diadakan di usia yang sudah 55 tahun pakai ulang tahun umur panjang. Ente semakin dekat yang namanya kematian. Harusnya melakukan persiapan. Persiapan untuk masa yang sudah sangat semakin dekat. Bukan kita katakan anak muda artinya kematian jauh, bukan. Tapi mayoritas orang yang sudah berusia 60 tahun, 50 tahun, dia semakin dekat dengan kematiannya. Karena Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajudu dzalik. Sedikit di antara mereka yang melewati angka itu. Jadi kalau sudah dimulai di angka 60, itu sudah lampu kuning. Yang sekarang ini usianya 59 tahun setengah, hati-hati. Tinggal setengah tahun lagi masuk lampu kuning. Lampu persiapan untuk meninggalkan dunia dan isinya. Apalagi kalau rambut yang hitam sudah berubah menjadi putih, itu adalah himbauan, itu adalah teguran, itu adalah ciri-ciri. Sekaligus di dalamnya ambillah pelajaran. Kita katakan anekdot yang bermanfaat adalah, kalau rambut sudah putih dari hitam, itu artinya Anda sudah disuruh keluar dari dunia hitam untuk masuk dunia putih. Sudahlah, tinggalkanlah dunia hitam itu. Dunia hitam telah berlalu. Dunia hitam sudah hilang. Sekarang sudah masuk dunia putih. Maka jangan lagi yang putih itu dihitam-hitamkan. Haram hukumnya secara syariat. Jenggot yang sudah putih, rambut yang sudah putih lalu dirubah menjadi hitam, haram hukumnya secara syariat. Namun dijadikan warnanya brown gitu, apa, coklat, kemerah-merahan, simbukah, dianjurkan sunnah. Tapi kata Nabi SAW, fajtanibus sawat, jauhi merubah warna rambut yang uban yang putih berubah menjadi warna hitam. Mau masuk lagi ke dunia hitam? Jangan, dunia hitam sudah kita tinggalkan. Fa'innahu mulaqikum. Yang namanya kematian itu pasti akan menemui kalian. Tak mungkin tidak. Naam, kita tahu tidak mesti tua untuk menunggu mati. Anak kecil usia 4 hari meninggal dunia, usia 4 bulan meninggal dunia, usia 4 tahun meninggal dunia, usia 14 tahun meninggal dunia, usia 40-an tahun meninggal dunia, 60-an, 70-an tahun, dan ada yang berusia 100 tahun belum meninggal dunia. Tapi secara mayoritas 60 sampai 70 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun hitungan hijriyah, bukan hitungan Masehi. Karena semua hitung-hitungan dalam syariat kita berpatokan kepada hitungan Hijriah. Di mana ada satu tahun beda antara Hijriah dan Masehi dalam 33 tahun usia. Kalau usia dalam Masehi sudah 33 tahun, itu artinya Hijriah 34 tahun. Kalau usia Masehi 66 tahun, itu artinya usia Hijriahnya 68 tahun. Karena ada selisih 1 tahun dalam 33 tahun usia. Maka hitungan usia Nabi kita 63 tahun Hijriah. Berarti kalau dihitungan Masehi sekitar 61 sekian. Mendekati 62 tahun Masehi. Nah, lalu setelah kematian apa? Setelah kematian adalah ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Setelah kematian menemui kalian, menjumpai kalian, ketika itulah kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Allah itu alimil ghaibi wasyahadah, tahu seluruh yang tersembunyi-tersembunyi, tahu seluruh yang tampak-tampak. Sehingga kalian tidak bisa menghindar darinya. Seluruh yang kalian sembunyi-sembunyikan, Allah tahu. Seluruh yang kalian tidak sembunyikan, Allah pun tahu. Ia tahu apa yang tidak tersembunyi, sebagaimana ia tahu apa yang tersembunyi. Baginya tersembunyi dan tidak tersembunyi sama saja. Kedialah kalian akan dikembalikan. Ke Allah itulah semua kalian akan dikembalikan. Untuk apa? Dikembalikan kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ketika kalian dikembalikan kepadanya, maka dia akan memberitahu kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Garis bawahi kalimat, dia memberitahu kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Bukan malaikat yang memberitahu kepada Allah apa yang kita kerjakan. Bukan catatan kitab yang dibacakan kepada Allah apa yang kita kerjakan. Salah. Bukan itu. Allah tidak butuh para malaikat untuk memberitahu kita apa yang kita kerjakan. Allah tidak butuh catatan amal kita untuk tahu apa yang kita kerjakan. Maka ketika yaumul hisab, bukanlah pembacaan catatan kitab. Yaumul hisab bukanlah laporan malaikat pencatat. Yaumul hisab adalah Allah memberitahu kepada kita apa yang kita kerjakan. Kita yang mengerjakannya, namun Allah yang memberitahu kepada kita, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini. Kalau kamu melihat ini, kita akan mengatakan, ya, saya melihatnya. Kamu pergi ke tempat ini, kita akan mengatakan, ya. Dan anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Mata akan berkata, aku yang melihat. Telinga akan berkata, aku yang mendengar. Kaki akan berkata, aku yang membawanya berjalan ke sana. Kemana kita lari? Mau kemana kita pergi? Mau bagaimana kita memberikan keterangan bahwa kita bisa menghindar daripada persidangan Allah di yaumil hisab? Ketika yang menjadi saksi atas kelakuan dan tindak tanduk kita adalah anggota tubuh kita, rahmat Allah yang kita Allah berikan kepada kita, itu yang akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kami kunci lidah mereka, jangan bicara. Watukan limuna aidihim, akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Watashhadu arjuluhum, dan bersaksi kepada kami kaki-kaki mereka. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya oleh Allah. Dan mereka akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa bagaimana kita menggunakan mereka. Waqalu li juduhim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, kulit yang kita gunakan. Dan kulit ini adalah rahmat dan nikmat Allah yang Allah pinjamkan kepada kita. Kelak di akhirat kulit ini akan menjadi saksi dan berbicara di hadapan Allah. Waqalu li juluhim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, kenapa kalian berbicara dan bersaksi atas diri kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai. Kulit menjawab, Allah yang telah membuat kami berbicara. Sebagaimana Allah yang telah membuat segala sesuatu berbicara. Mau kemana kita lari? Kita berbuat maksiat dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa kita berbuat maksiat? Dengan mata, dengan lisan, dengan telinga, dengan kaki, dengan tangan, dengan kulit, dengan hidung, dan dengan hati. Empat tempat maksiat sebagaimana empat tempat ibadah. Lapan tempat maksiat sebagaimana lapan tempat ibadah. Di mana kita beribadah? Beribadah di mata, beribadah di telinga, beribadah di lisan dan bibir sekaligus satu paket. Beribadah dengan tangan, beribadah dengan kaki, beribadah dengan hidung, beribadah dengan kulit, dan beribadah dengan hati. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk persiapan kematian, karena memang kematian itu pasti datang ya. Dan tak ada seorang pun yang bisa menghindar. Tak ada seorang pun yang bisa menghindar. Di dalam Al-Quran surat Qaf, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, waja'at sakratul mauti bilhaq. Surat Qaf ayat yang ke-19, waja'at sakratul mauti bilhaq. Dan pasti akan datang. Kok kata pasti lagi Ustaz? Iya, kata pasti ada di sini. Dari mana datangnya? Dari fi'il madhi yang penggunaannya adalah mudhari'. Mustaqbal, masa yang akan datang. Ja'at fi'il madhi, namun digunakan untuk sesuatu yang belum datang, yang akan datang, mengandung makna pasti. Waja'at sakratul mauti bilhaq, dan pasti akan datang sakratul maut. Pasti akan datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang demikian itu engkau tidak bisa mencele-mencele darinya. Lari-lari, menghindar-menghindar darinya enggak bisa. Tahid, menghindar. Datang dia enggak bisa. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia, setiap umat punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum. Apabila sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa mereka akhirkan sesaat, sesaat apapun, sekecil apapun saatnya. Bukan satu jam. Saatan bukan satu jam, sesaat. Sesaat daripada waktu, enggak bisa. Detik yang Allah katakan berangkat. Detik yang Allah katakan tinggalkan dunia, kita akan meninggalkan dunia. Tak bisa diundur sesaat, tak bisa dimajukan sesaat. Di titik, di detik yang Allah tentukan, disitulah kita akan meninggalkan dunia, dan itu suatu hal yang pasti. Ma'asyarul muslimin, ketika sakratul maut datang, manusia terbagi dua, kata Nabi SAW. Manusia terbagi dua pada saat sakratul maut. Sebagaimana agama kita ini cuma dua. Kalau anta bertanya, kalau antum bertanya agama kita ini, agama kita cuma dua. Boleh, tidak boleh. Bagus, buruk. Allah ridho, Allah murka. Silahkan, jangan kerjakan. Itulah di agama. Tak ada lagi dari agama selain itu. Antum kira agama itu terlalu luas, terlalu banyak. Enggak, agama cuma dua. Boleh atau tidak boleh. Bagus atau buruk. Allah ridhoi atau Allah murkai. Boleh diterima atau tidak boleh diterima. Boleh diambil atau tidak boleh diambil. Boleh diucapkan atau tidak boleh diucapkan. Itulah agama. Kalau ingin beragama, tinggal tanya boleh atau tidak, diizinkan atau tidak diizinkan, dicintai atau dimurkai. Itulah agama. Sebagaimana nanti ujung daripada hidup kita dua, kalau tidak surga, neraka, nggak ada lagi, habis. Jadi kalau orang ingin beragama dengan baik, tinggal dia bertanya boleh atau tidak. Ustadz, boleh saya begini atau tidak? Kalau tidak tahu, tanya ke ustadz. Ketika ustadz mengatakan boleh, tanyakan, ustadz maaf, Anda mengatakan boleh, dalilnya mana, dari Al-Quran atau hadis? Tanyakan ke dia. Karena setiap orang yang mengatakan boleh harus menunjukkan argumentasi yang jelas kenapa dibolehkan, apa ayatnya, apa hadisnya. Kalau dia tidak punya ayat atau hadisnya, dia mengatakan boleh, jangan terima kata-kata dia. Belum tentu apa yang dia katakan boleh itu benar. Sebagaimana ada orang yang dianggap ulama di Indonesia membolehkan Inul Daratista goyang di panggung, dia katakan boleh. Boleh dari mana? Wahai orang yang dianggap ulama, Anda menyesatkan umat sesesat-sesatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wanita dengan cara seperti itu dibolehkan? Ayat apa yang membolehkannya? Hadis mana yang membolehkannya? Fatwa ulama mana yang membolehkannya? Kecuali fatwa Anda dan syahwat Anda. La haula wala quwata illa billah. Sesuatu yang orang awam Indonesia tinggal di negeri yang jauh dari para ulama tahu keharamannya, Anda tidak tahu? Ulama apa ini? Ulama du'at ila nari jahannam. Ulama yang mengajak manusia, dilabel ulama tapi mengajak manusia kepada neraka jahannam. Tanyakan kepada pelaku maksiat saja dia mengatakan ini buruk. Bagaimana seorang yang mengatakan dirinya ulama dan dilabelkan, disematkan ulama itu di badannya, lalu dia mengatakan boleh? Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Ketika ustaz itu mengatakan ini boleh, tanyakan, maaf ustaz, boleh ini pendapat ustaz atau ada ayat atau ada hadisnya? Kalau ada ayatnya, berarti dia membawakan kebolehan dari Allah. Kalau ada hadisnya, berarti dia membawakan kebolehan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan pendapat dia, berarti ini adalah qala Allahu, qala Rasuluhu. Ini perkataan Allah, ini perkataan Rasulullah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah, berarti inilah dia ilmu, inilah dia agama. Kalau tidak, ustaz itu mengatakan boleh saja dan dia tidak bawakan ayatnya, tidak bawakan hadisnya, dan ketika dia tanya, dia tidak bisa membawakannya, kita dengan dia sama, sama-sama pendapat, boleh tinggalkan, boleh terima. Pendapat dia, tidak ada ayat dan tidak ada hadisnya. Siapapun dia, termasuk yang sedang berbicara, dia katakan boleh dan dia tidak membawakan ayat, dia tidak membawakan hadis dari Nabi SAW, boleh diterima, boleh ditolak. Itu yang dikatakan Anas bin Malik, Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Maliki, pemilik mazhab Maliki, yang tinggal di kota Madinah, yang mazhabnya beredar di Maroko, di Aljazair, di Tunis, Tunisia. Di sana beredar mazhab Imam Malik, padahal tinggalnya di Madinah. Imam Syafi'i dari Mesir, mazhabnya beredar di Indonesia, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Thailand, sebagian daripada Thailand, di Asia Tenggara secara umum. Tinggal di Mesir, mazhabnya beredar di sini, tumbuh kembang di Asia Tenggara. Nah, Imam Malik bin Anas, sahibu madhabil Maliki, tinggal di kota Madinah, imam dari hijrah, imam di kota Madinah, sambil menunjuk kepada kubur Nabi tercinta SAW, Nabi kita tercinta SAW, sambil menunjuk kepada kubur, dan beliau berkata, kullun nasi yu'khadu anhu wa yurad. Semua manusia boleh diterima pendapatnya, boleh ditolak, illa sahibu hadal qabar, kecuali yang ada di dalam kubur ini. Sambil menunjuk kepada kubur Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, semua orang pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak, kecuali yang ada di dalam kubur ini. Pendapatnya enggak ada yang boleh ditolak. Semuanya wajib diterima. Maka ketika seseorang berhadapan dengan sakratul maut, ada dua. Sebagaimana agama juga dua, sebagaimana akhir kehidupan juga dua. Yang Yang pertama, bertemu dengan sakratul maut, husnul khatimah, ditutup dengan yang baik. Maksudnya apa? Ketika sakratul maut datang, dia sedang dalam keadaan baik. Baik secara syariat tentunya, yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, yang disukai Allah. Dan itu banyak macamnya. Atau yang kedua, tidak ada pilihan. Kalau tidak baik berarti buruk. Dia bertemu dengan kematian atau kematian menemuinya, itu yang kalimat yang paling tepat. Kematian datang menemuinya dalam keadaan buruk. Su'al khatimah, buruk penghujungnya, penutupnya. Khatimah, khatam, baik, habis. Habis usia tapi di atas yang buruk, habis usia tapi di atas yang baik. Disebut husnul khatimah karena husnu artinya baik. Disebut su'ul khatimah karena su' artinya buruk. Buruk penutupnya, baik penutupnya. Maka manusia yang berhadapan dengan sakratul maut terbagi dua. Ada yang ketika kematian datang menjemputnya, dia sedang di atas kebaikan, di atas yang diridhoi, di atas yang diizinkan, di atas yang dicintai, di atas yang disukai Allah tabaraka wa ta'ala. Dan alangkah banyaknya yang dicintai Allah dari amalan hamba. Salah satu di antaranya pengajian. Ini sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ada orang yang setelah pengajian pulang wafat. Tidak tertutup kemungkinan. Dalam kurun waktu yang belum lama ini, hitungan beberapa tahun, saudara kita dari Kampar ini, ketika kebiasaannya setelah sholat maghrib, dia selesai sholat maghrib, dia pun duduk di masjid bersama istrinya membaca Al-Quran. Dia di depan, istrinya di belakang, sampai datangnya waktu isya. Kebiasaannya setelah sholat isya selesai, dia pun pulang bersama istrinya, kemudian melakukan aktivitas rumah tangga biasa sampai tidur dan yang lainnya. Di hari itu mereka pergi berdua sholat masjid, sholat maghrib ke masjid, dan si bapak merasa ingin pulang sebentar ada urusan, kemudian dia pulang. Istrinya tetap melanjutkan aktivitas membaca Al-Quran di masjid, namun di waktu sholat isya datang, si bapak itu tidak datang. Tak datang dia sholat isya. Dan istrinya heran kenapa tidak datang, biasanya datang. Karena sholat isya selalu berjamaah. Tanpa ada rasa curiga, tanpa ada rasa apa-apa, si istri pun pulang, ditemukan suaminya sudah meninggal dunia. Di atas kursi. Tersandar di atas kursi. Namun apa yang menarik, dan apa yang membuat kita iri dari kisah ini, tangan bapak itu terkulai ke bawah, di bawahnya Al-Quran. Tangan bapak itu terkulai ke bawah, di bawahnya apa? Al-Quran. Pertanda dia meninggal sedang membaca Al-Quran. Husnul khatimah yang luar biasa. Ketika kematian datang menjemput, dia sedang bersama ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kita iri, demi Allah kita iri. Kematian yang luar biasa ketika datang dalam kondisi seorang yang luar biasa sedang membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu karena Allah memuliakannya, karena ia biasa datang ke rumah Allah dan kemudian melakukan sholat maghrib berjamaah, lalu membaca ayat-ayat Allah sampai datangnya sholat isya. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang duduk menunggu waktu sholat datang, maka dia bagaikan orang yang sedang sholat. Pahalanya pahala orang yang sholat. Dan itu yang dia kerjakan dalam kurun waktu yang panjang, di usia-usia tuanya. Dan Allah muliakan ia dengan kemuliaan yang luar biasa, yang disebut dengan husnul khatimah. Wallahi kita iri, demi Allah kita iri. Karena kita tidak tahu bagaimana kita akan mengakhiri usia kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana kematian ketika datang, dalam kondisi apa kita, dalam keadaan seperti apa kita ketika itu. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak ada yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit kisah-kisah yang seperti itu. Orang yang wafat dalam keadaan yang sangat dicintai Allah. Ali bin Abi Thalib ditusuk ketika akan pergi ke masjid. Umar bin Khattab ditusuk ketika memimpin sholat. Utsman bin Affan ditusuk ketika sedang membaca Al-Quran dan menanti datangnya waktu berbuka puasa, karena beliau sedang berpuasa ketika itu dan membaca Kitabullah Azza wa Jal, dan wafat dalam keadaan seperti itu. Dan malamnya Utsman bermimpi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bermimpi bertemu Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi bertemu Rasul mimpi yang hak. Di samping Rasul ada Abu Bakar dan Umar. Utsman Rasul berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, hari ini engkau berbuka bersama kami. Hari ini engkau berbuka bersama kami." Maka ia puasa pada hari itu, dan beliau yakin, beliau ada keyakinan bahwa hari itu adalah hari terakhir hidupnya. Maka beliau berpuasa, beliau membaca Al-Quran, dan beliau tidak pedulikan para pemberontak, mempedulikan para demonstran yang ada di depan rumah beliau, dari para khawarij atau mereka-mereka yang memberontak kepada pemerintahan Utsman, kepemimpinan Utsman, beliau tidak pedulikan. Ketika budak-budak Utsman mencabut pedang dari sarangnya, Utsman berkata, "Masukkan lagi pedang kalian. Siapa yang memasukkan pedangnya, saya merdekakan. Jangan ada satu darah tumpah gara-gara Utsman bin Affan. Ini pemimpin yang sayang umat. Ini pemimpin yang tidak membela diri dan tidak membela siapa dia, dan rela mengorbankan ratusan nyawa, ribuan nyawa untuk menjaga kekuasaannya." Dan para anak-anak para sahabat pun menjaga di luar, di pintu Utsman radhiyallahu taala anhu, dan Utsman tidak mengizinkan mereka untuk mencabut senjatanya. Dan para khawarij sengaja datang di rumah Utsman di musim haji. Lihat bagaimana mereka menyusun strategi yang jahat, karena mayoritas para sahabat berhaji ke Mekah, sehingga kosonglah kota Madinah dari banyak para sahabat singa-singa perang. Dan Utsman tahu dengan mimpi tadi dia takwilkan bahwa hari ini dia akan meninggal dunia. Maka ia berpuasa pada hari itu, karena Rasul berkata kepadanya, dan Utsman terbiasa puasa sunat dan terbiasa membaca Al-Quran. Biografi yang selalu menghiasi hidup Utsman adalah berpuasa dan membaca Al-Quran. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, barang siapa yang hatinya bersih dan suci, dia tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Dia tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الأمين سيدنا أبو سترم سترم بها أبو سترم تعد بنانيا فيديو أنا أنت أنتم. Tak ada gunanya foto anak untuk antum. Yang perlu untuk antum itu adalah ayat Al-Quran dan hadis yang kita bawakan. Adapun foto, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada manfaat apapun. Naam, barakallahu fiik. Kita lanjutkan bahwa manusia ketika bertemu dengan kematian terbagi dua. Sebagaimana tadi kita bawakan contoh-contoh orang yang wafat di atas usnul khatimah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat di atas usnul khatimah dalam hal yang dicintai Allah tabaraka wa taala. Kita bawakan satu kisah lagi yang sangat menarik dari anak Abu Jahal. Adalah anak Abu Jahal yang sangat dibanggakan oleh Abu Jahal ketika Abu Jahal di atas kekufuran, bernama Ikrimah. Ikrimah bin Amr bin Hisham. Dan Amr bin Hisham adalah nama Abu Jahal. Dan Abu Jahal adalah ayahnya orang jahil yang selalu menjahili orang lain, dan itu adalah lakob atau sebuah penamaan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, dan kunyahnya sebenarnya adalah Abul Hakam. Abul Hakam, namun karena kejahilannya selalu menjahili Islam dan umat Islam, digelari Abul Jahal dan lebih dikenal dengan Abu Jahal. Dia memiliki seorang anak bernama Ikrimah yang masuk Islam setelah Nabi dan para sahabat menaklukkan kota Mekah, dan semakin lama semakin baik Islamnya. Wafatnya Ikrimah dalam sebuah medan jihad membela agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan beliau adalah orang yang sangat dihandalkan dalam keahlian berperang, dan ketika itu beliau terluka, luka yang sangat parah, dan dirawat di dalam tenda-tenda perawatan. Ikrimah bin Abi Jahal ketika itu merasakan haus yang luar biasa. Ikrimah bin Amr bin Hisham merasakan haus yang luar biasa. Wallahu alam apakah haus ini dirasakan oleh setiap orang yang akan wafat, enggak tahu kita. Lalu beliau dengan suaranya yang lirih karena tenaga yang sudah melemah meminta air. Kemudian datanglah yang bertugas di tenda untuk membawakan air untuk diminumkan kepada Ikrimah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ketika saat akan meminum, Ikrimah radhiyallahu anhu mendengarkan rintihan lainnya dari pasien lainnya meminta minum. Kata Ikrimah, dahulukan saudaraku, mungkin dia lebih membutuhkan daripada diriku. Lihat akhlak, lihat kemuliaan, lihat kehebatan agama Islam. Bagaimana mentarbiyah jiwa, membentuk jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang peduli, jiwa-jiwa yang berbuat tanpa pamrih, yang mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah. Dan tidak ada agama yang bisa membawa umat seperti itu kecuali Islam. Tidak akan ada orang yang mencintai untuk saudaranya seperti cintanya untuk dirinya kecuali orang yang mengamalkan agama Allah. Kalau tidak mengamalkan agama Allah, manusia akan diliputi oleh egois berkepanjangan, egois tiada henti, egois yang tidak bertepi. Dan egois itu yang membuat dia rela tertawa sementara saudaranya menangis. Kata Ikrimah, dahulukan saudaraku yang meminta air, mungkin boleh jadi dia lebih membutuhkan air daripada diriku. Maka pembawa air membawanya kepada yang tadi merintih. Yang tadi merintih mendengarkan rintihan yang ketiga dari orang yang ketiga dan berbeda. Dan orang yang kedua mengatakan, dahulukan saudaraku, boleh jadi dia membutuhkan air lebih daripada diriku. Maka yang membawakan air membawanya kepada yang ketiga. Dan seperti kita tahu dahulu kala bahwa persiapan air diletakkan di kantong-kantong yang berasal dari kulit-kulit hewan yang disamak dan dijahit, atau diletakkan di bejana-bejana yang terbuat dari tanah liat. Akan tapi biasanya kalau untuk dituangkan ke orang lain itu berasal dari tirbah yang berasal dari kulit-kulit hewan yang telah disamak dan dijahit sebagai pekerjaan tangan. Yang sekarang digantikan oleh sesuatu yang berbahan dasar bukan kulit hewan. Iya. Kantong-kantong air. Dan ketika akan dituangkan kepada orang yang merintih yang ketiga, yang ketiga mendengar kembali rintihan Ikrimah membutuhkan air. Dan yang ketiga mengatakan, dahulukan saudaraku Ikrimah, boleh jadi dia membutuhkan lebih daripada diriku. Dan ketika yang akan menuangkan air pergi menuju Ikrimah, dia temukan Ikrimah sudah wafat. wafat di atas kecintaannya kepada saudaranya muslim, wafat di atas kecintaannya mendahulukan kebaikan untuk saudaranya muslim. Ya laha min karamah, alangkah mulianya, alangkah bersihnya, alangkah indahnya, alangkah hebatnya jiwa-jiwa yang telah dibina oleh Islam, jiwa-jiwa yang telah dibina oleh sunnah, jiwa-jiwa yang telah dibina oleh Allah dengan firman-firman-Nya, jiwa-jiwa yang dididik langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru terhebat di permukaan bumi, murabbi terbaik di permukaan bumi. Kemudian dia pun berpindah kepada yang merintih yang kedua. Yang merintih yang kedua pun telah meninggal dunia. Kemudian dia pindah kepada yang merintih yang ketiga. Yang ketiga pun telah tutup usia. Kisah-kisah nyata yang ketiga diceritakan benar-benar masuk ke dalam hati dan rulung jiwa, yang berbeda dengan kisah-kisah fiktif yang dikarang-karang oleh manusia. Dulu ketika usia kita muda, kita suka membaca majalah fiktif, cerita-cerita fiktif, cerita yang tidak ada asal-usulnya, cerita yang tidak dibuat-buat di karang-karang. Beraneka ragam cerita fiktif dulu ketika kita usia muda lebih baik daripada novel percintaan haram, namun tidak mendukung kebenaran. Karena agama Allah tidak butuh dusta untuk disuarakan di atasnya dusta. Tidak. Dan siapapun di antara kita yang sekarang ini mungkin merasa itu adalah kebaikan, campakkan. Agama kita tidak membutuhkan dusta untuk dakwahnya. Karena karangan manusia, orang lain bisa mengarang lebih baik daripada itu. Dan karangan dusta, maka tidak akan ada dusta di atas maksiat yang bisa dikalahkan oleh dusta di atas kebenaran. Dusta untuk menurut mereka mendukung kebaikan. Maka lihatlah tulisan-tulisan dusta. Pasti yang dusta maksiat lebih laris daripada dusta yang bukan maksiat. Maksudnya bukan maksiat, arahnya menuju doa baik-baik gitu. Dulu waktu kita masih usia SMA, ya usia 17 tahun, 16 tahun, ada yang bawa datang membawa majalah. Yang ketiga itu di pesantren, majalah itu tidak terlarang. Adapun novel percintaan dilarang, dan kemudian kita akan dihukum apabila memilikinya. Namun majalah-majalah fiktif itu yang beraroma-aroma Islami itu tak terlarang. Nah, tinggalkan itu. Tak ada yang sebaik cerita asli, cerita benar yang akan mendidik jiwa kita karena pernah dilakukan oleh manusia, bukan khayalan. Adapun menghayal baru walimah kemudian naik helikopter untuk menghancurkan musuh, ini khayalan. Inilah Ikrimah bin Amr bin Hisham, putra kebanggaan Abu Jahal di masa kekufurannya, namun kemudian berubah menjadi jiwa yang luar biasa, jiwa yang kaya, jiwa yang hebat. Dan lihat bagaimana wafatnya di atas hal yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi pada orang-orang yang menutup usianya di atas kebaikan dan ketaatan, hal yang sama di sisi lain ada orang yang menutup usianya di atas hal yang tidak diridhoi, hal yang tidak dicintai, hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saudara kita yang tinggal di kampar ini pernah wafat, dan dia telah wafat di atas membaca Al-Quran, betapa banyaknya orang yang wafat yang meninggal dunia ketika sedang bernyanyi dan melagu, ketika sedang sumbang suara di sebuah acara mengundang selebriti ibu kota, bla bla bla bla, mati di atas pentas. Atau baru turun dari pentas, duduk di kursi, kemudian tumbang dan diangkat dari tempat itu dengan bangkainya yang sudah wafat. Ini bukan kisah yang ditutup-tutupi, bukan kisah yang tidak ada, dan kemungkinan besar kita semua tahu betapa banyak orang yang wafat di lapangan golf, di dekat wanita-wanita yang bukan mahramnya, disambar oleh petir di hujan gerimis. Ketika berbuat maksiat yang kita maksud, disertai oleh wanita-wanita cantik yang tidak menutup aurat. Betapa banyaknya kejadian-kejadian yang seperti ini. Atau orang yang wafat sedang berpacaran, sedang berpelukan di atas sepeda motor, ditabrak oleh mobil, ditabrak oleh truk, digiling, hancur ketika itu kepalanya. Di saat dia berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kata para ulama, man syabba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang membiasakan dirinya mengerjakan sebuah pekerjaan, dia akan terbiasa melakukannya. Wa man syaba alaihi mata alaih. Yang terbiasa di sebuah pekerjaan akan wafat di atas pekerjaan itu. Maka orang yang membiasakan dirinya membaca Al-Quran akan terbiasa dengan membaca Al-Quran. Kalau sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, ada kemungkinan wafat ketika membaca Al-Quran. Yang membiasakan dirinya dengan suara-suara syaitan, nyanyian dan laguan haram, yang mengajak kepada syahwat, yang mengajak kepada hubungan sebelum pernikahan, dan banyak menghafalkannya, akan terbiasa bernyanyi. Dan kalau dia sudah terbiasa bernyanyi, kemungkinan ada dia wafat di atas nyanyian itu. Dan tidak sedikit orang yang kemudian bertabrakan, kemudian ketika didatangi oleh orang yang mendatanginya, dia sedang melagu, dia sedang bernyanyi, dibacakan kepadanya la ilaha illallah, dia tidak peduli. Jadi ini dikisahkan di kisah-kisah nyata yang bukan fiktif, akan su'ul khatimah. Dan buku-buku para ulama, buku-buku orang yang menjadi saksi, menghiasi kisah-kisah nyata ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana melakukan persiapan untuk kematian? Jawabannya firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan engkau wafat kecuali dalam keadaan dalam keadaan muslim. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102. Ini persiapan menuju kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan takwa yang diuji oleh Allah adalah takwa di kesendirian, bukan takwa di depan orang. Takwa yang dipuji oleh Allah adalah takwa di kesendirian. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya di saat sendiri. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Barang siapa yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih di saat sendiri, tak ada orang yang melihat. Ini takwa yang diinginkan Allah. Ini takwa yang dipuji di dalam Al-Quran, dipuji dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini takwa yang berat. Takwa di saat tidak ada mata manusia yang menatap kita. Karena ketika kita merasa tak ada mata yang menatap kita, disitulah kita merasa sedang sendiri. Dan ketika kita merasa sedang sendiri, syaitan memberikan bahwa kita sudah bebas, tak ada yang melihat. Padahal masih ada malaikat yang melihat dan mencatat, padahal masih ada Allah yang melihat dan mengetahui seluruh yang kita kerjakan. Maka orang yang bisa takwa di kesendirian pasti berhasil takwa di depan orang ramai. Dan orang hebat adalah orang yang melakukan ibadah kesendirian di tengah orang ramai. Dan ini hal yang luar biasa. Di tengah orang ramai, dia terlihat tidak beribadah, padahal sedang beribadah. Nah, kembali kepada Al-Quran surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan kalian meninggal dunia. Jangan mati. Jangan wafat. Illa wa antum muslimun. Kecuali kalian sedang dalam keadaan muslim, sedang berbuat Islam, sedang berbuat ibadah yang dicintai Allah dalam agama Islam, sedang berserah diri kepada Allah, sedang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat. Bagaimana caranya? Ya Allah, kami bisa wafat di atas Islam. Berjalanlah di atas Islam terus, terus, terus di atas Islam. Sehingga ketika kematian datang, sedang di atas Islam. Itu dia makna ayat. Makna ayat adalah istiqamah di atas ketaatan. Dan berusaha terus istiqamah di atas ketaatan. Agar ketika kematian datang, sedang taat. Usahakan jangan wafat kecuali sedang taat. Ini makna ayat. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah dengan ketaatan. Al-istislamu billahi. Al-istislamu lillahi bitauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Dan patuh dan taat dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini dia Islam. Ini dia Islam. Dan wafatlah di atas itu, wafatlah di atas tauhid, wafatlah di atas taat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini jawabannya. Jangan wafat kecuali dalam keadaan muslim. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Masyaallah muslimin. Ketika kita disuruh melakukan persiapan untuk kematian, kenapa? Karena setelah kematian adalah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itulah dia setelah kematian. Tak ada lagi. Tak ada lagi yang lain. Para ulama mengatakan إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ. Kalau sebelum kematian kebaikan, maka setelah kematian adalah kebaikan. Namun kalau sebelum kematian إِنْ شَرًّا adalah keburukan, fasyarrun, maka setelah kematian adalah keburukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang didapatkan sesuai dengan jenis pekerjaan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka para ulama berkata, dan perkataan ulama sesuatu yang bisa kita ambil untuk menerangi jalan, karena mereka lebih dahulu berjalan di depan kita, mereka berjalan dari usia, dari ilmu, dari amal, dari pengalaman, sehingga mereka bisa menyenteri jalan kita. Dari usia mereka sudah 90-an tahun. Dari ilmu mereka mengajarkan kutubus sitah di Masjid Nabawi. Dan menerangkan ilmu sudah dalam puluhan tahun. Wa nahnu ala atharihim bi'idhnillahi azza wa jal. Tidak mendakwahkan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kita setelah kematian menuju apa yang kita kerjakan. Fahami baik-baik. Setelah kematian, kita menuju apa yang kita kerjakan. Ayatnya jelas di dalam Al-Quran. Ayat pertama yang kita baca. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amaluh. Apa yang kalian kerjakan? Maka setelah kematian kita menuju apa? Kita menuju amalan kita sendiri. Kita menuju kelakuan kita sendiri. Kita menuju pekerjaan kita sendiri. Karena tak ada pekerjaan orang yang akan dibebankan kepada kita, sebagaimana tak ada pekerjaan kita yang akan ditanggung orang lain. Gak ada. Hari pembalasan, pembalasan dari apa? Dari pekerjaan kita sendiri. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Pembalasan dari apa? Dari apa yang kita kerjakan. Kalau yang kita kerjakan adalah kebaikan, balasannya adalah baik. Kalau yang kita kerjakan adalah keburukan, balasannya adalah buruk, kecuali Allah maafkan. Dan Allah Maha Pemaaf. Namun ingat, kematian kita menuju amalan kita. Maka orang yang beramal baik, dia sedang mempersiapkan sesuatu setelah kematian. Sebagaimana orang yang beramal buruk, dia sedang mempersiapkan sesuatu setelah kematian. Wa bi'sa al-farq bainahuma. Alangkah jauhnya perbedaan antara kedua-duanya. Satu mempersiapkan kebaikan setelah kematian, dan yang satu mempersiapkan keburukan setelah kematian. Karena apa yang ada setelah kematian tak ada lain selain amalan kita. Dimulai dari sakratul maut. Itu amal yang berbicara. Amal yang berbuat. Dari amal Allah lakukan, Allah berbuat apa yang akan Allah perbuat dari kita, dari amal kita. Melihat kepada amal kita. Bagaimana sakratul maut orang husnul khatimah, datang malaikat berwajah putih. Jumlahnya banyak, berpakaian putih, berwajah putih, jumlahnya banyak, duduk sejauh mata memandang. Bagaimana amal orang buruk, datang malaikat berwajah hitam, sejauh mata memandang duduknya. Dan itu bukan malaikat maut, itu namanya pembantu-pembantu malaikat maut dari para malaikat. Bersama malaikat-malaikat yang putih atau hitam tadi ada kafan. Kalaupun orang yang baik, kafan dibawa dari surga. Dan kalau orang buruk, kafan dibawa dari neraka. Kalau orang baik, dibawa parfum dari surga. Baru datang malaikat maut. Dan semua itu pasti akan kita lalui. Hanya saja kita akan bertemu dengan malaikat berwajah putih, ataukah kita akan bertemu dengan malaikat berwajah hitam? Allahu a'lam. Harapan yang sebesar adalah bertemu dengan malaikat berwajah putih. Berpakaian putih, berwajah putih, jauh, duduk sejauh mata memandang. Ketika malaikat maut datang menjemput, untuk orang-orang baik malaikat maut berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang dan tentram. Tenang dan tentram karena beriman. Ukhruji, keluarlah dari jasad itu. Wahai nyawa, wahai jiwa, keluarlah dari jasad itu. Ila maghfiratin minallah wa ridwan, menuju ampunan dari Allah dan ridho dari Allah. Kabar gembira. Diajak keluar dari tubuh, dari jasad, menuju ampunan Allah dan ridho Allah, meluncurlah nyawa dengan dari jasad dengan mudahnya. Kata Nabi, bagaikan air meluncur dari mulutnya ceret. Ngadat? Enggak. Tapi tetap sakit. Adapun orang-orang yang jahat, orang-orang yang su'ul khatimah, malaikat datang malaikat mau datang menjemput dengan mengatakan, ukhruji, keluarlah kamu dari jasad, keluarlah kamu dari diri itu, ila sakhatim minallahi wa ghadab, menuju murka dari Rabbmu, dari Allah, dan menuju amarah Allah. Gak mau dia keluar, lari-lari di tubuh. Dipaksa keluar oleh malaikat maut. Karena gak mau keluar. Karena himbauannya kepada murka Allah dan amarah Allah. Ini diceritakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kembali kepada hadis-hadis tentang sakratul maut. Intinya setelah kemudian melalui proses kematian dikembalikan ke alam kubur, orang yang beriman dibuatkan untuknya tempat tidur dari surga. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dibukakan pintu ke surga sehingga masuk aroma wangi surga dan masuk angin-angin sepoi surga. Dengan aroma yang sangat wangi. Adapun orang-orang yang su'ul khatimah, disempitkan untuknya kuburnya sehingga remuk tulang belulangnya. Kemudian orang yang husnul khatimah datang kepadanya orang yang berwajah bagus dan berkata kepadanya, dia berkata kepada orang itu, man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi ya'ti bi khair, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Orang itu menjawab, ana amaluka salih, saya amalmu yang salih. Sebaliknya orang yang su'ul khatimah datang kepadanya orang berwajah buruk rupa dan ia berkata, man ant, siapa kamu? Wajhuka wajhul ladzi ya'ti bi syarr, wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan, kejelekan. Orang itu berkata, menjawab, ana amalukal khabith, aku amalmu yang buruk. Itu di alam barzakh. Ketika bangkit di yaumil mahsyar pun sama, kita menuju amal kita sendiri. Maka kalau kita sayang kepada diri kita, persiapan sebelum kematian adalah mempersiapkan kebaikan pasca kematian. Dan saya rasa sudah terang dan jelas apa yang kita maksud dari persiapan itu. Dan kalau orang yang tidak peduli kepada kebaikan dirinya di akhirat, maka dia tidak akan peduli persiapan untuk setelah kematian. Dia akan membebaskan dirinya untuk digoda oleh iblis dan bala tentaranya, untuk dihanyutkan ke dalam jalan-jalan yang beraneka ragam dari kemaksiatan. Mulai dari mata, telinga, lisan, kaki dan tangan, harta, lawan jenis, tontonan, bacaan. Apalagi di zaman kita sekarang di mana kemaksiatan atau ibadah sudah ada di dalam saku celana kita masing-masing. Pilih yang mana? Pilih persiapan menuju kematian, buka yang baik-baik. Pilih kehancuran pasca kematian, apakah kita tidak sayang kepada diri kita? Dan semua itu Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih, pilih yang mana. Dan ketika kita sudah memilih kebaikan, Allah menyiapkan hal yang luar biasa. Namun ketika kita yang memilih keburukan, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Maka setelah kematian, saudaraku, kita menuju amal kita. Dan perjalanan kita dimulai di alam barzakh sampai hari yaumul mahsyar, sampai yaumul hisab, sampai di atas sirat, amal. Perjalanan amal, bukan perjalanan keinginan. Kalau keinginan, tidak ada yang ingin masuk neraka. Kalau keinginan, tidak ada yang tidak mau ke surga. Kalau yang keinginan, tidak ada yang tidak mau diampuni. Kalau keinginan, tidak ada yang tidak mau menerima catatan kitabnya di sebelah kanannya. Soal keinginan, maka keinginan adalah khayalan. Dan beragama bukanlah menghayal. Beragama bukanlah menghayal, saudaraku. Beragama adalah agama praktek, agama real, agama nyata. Agama itu hanya dua. Ringan sekali, agama itu hanya dua. Boleh atau tidak boleh. Yang menerangkan boleh dan tidak boleh adalah agama, syariat. Dan semua yang mau kita tanya boleh atau tidak boleh, ada jawabannya. Karena agama kita super lengkap. Maka lakukan persiapan sebelum kematian datang. Persiapan itu adalah apa yang akan kita nikmati setelah kita mati. Bukankah kita kenal, hafal ayat Allah di dalam Al-Quran, di akhir surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, untuk dia apa yang dia amalkan dan dia menderita atas apa yang dia amalkan. Untuk dia apa yang dia amalkan dari kebaikan, dan atasnya apa yang dia rasakan beratnya atas apa yang dia amalkan dari keburukan. Pilihan itu kembali kepada kita. Karena Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Dan Allah berikan tuntunan apa yang harus dipilih. Dan setan menarik kita untuk sesuatu yang ingin dia kita memilih. Dan ini semua jelas dan terang di dalam agama kita, seterangnya matahari di siang bolong. Tak ada yang disembunyikan dan tak ada yang rumit untuk difahami. Sehingga agama ini difahami oleh orang-orang yang berlogika tinggi sebagaimana difahami oleh orang-orang yang berlogika rendah. Difahami oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi sebagaimana difahami oleh orang-orang yang berpendidikan rendah. Karena mudah untuk difahami. Yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan untuk kalian yang mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin untuk kalian yang sulit. Maka agama mudah untuk difahami. Sulit bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya dan mengedepankan logika. Sulit bagi mereka untuk memahami agama. Karena mereka mendahulukan logika mereka dibanding ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agama bukanlah tasyahi wa tamanni. Bukanlah berkeinginan-berkeinginan, berangan-angan. Campakkan keinginan-keinginan, angan-angan yang tidak dibuktikan dengan amalan. Sebagaimana kita berkeinginan di dunia dan mengejarnya, hal yang lebih hebat haruslah keinginan akhirat dan mengejarnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Kalau mengejar, kejarlah akhirat. Dunia kejar juga, tapi tak sehebat kita mengejar akhirat. Itu yang harusnya terjadi. Itu yang Allah inginkan. Kita mengejar dunia tidaklah sebesar kita mengejar akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, biarkan untuk mereka dunia, untuk kita akhirat, wahai anak Khattab. Dan itu dikatakan Nabi SAW kepada Umar ketika Umar mengatakan, wahai Nabi, Raja Persia, Raja Romawi hidup dalam kemewahan, kenapa anda hidup bersahaja? Kata Nabi SAW, biarkan untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Ini Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, sahibul ghurril, imamul ghurril muhajjalin, imamul anbiya'i wal mursalin. Biarkan untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Maka kalau ada orang yang mengalahkanmu dalam dunia, kalahkan dia dalam akhirat. Kalau ada orang yang mengalahkan kita dalam dunia, biarkan. Usahakan kalahkan dia dalam akhirat. Karena akhirat lebih baik, akhirat lebih mulia, akhirat lebih hebat. Dunia tak ada apa-apanya dibanding apa yang ada di dalam akhirat, daripada kebaikan dan kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga. Kalau memang kita berkeinginan surga, berangan-angan surga, buktikan dalam amalan. Buktikan bahwa kita berlomba menuju surga itu. Mereka berzikir kepada Allah, ana al-laili wa atrafan nahar, di malam hari dan di dua penghujung siang. Artinya di awal siang dan di akhir siang. Mereka berzikir kepada Allah, merutinkan zikir di pagi hari dan petang hari. Walladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang selalu salat. Selalu salat, selalu salat. Subuh salat, bahkan sebelum subuh sudah salat. Duha salat. Zuhur salat. Qabliyah dan ba'diyah sebelumnya. Asar salat, maghrib salat, isya salat. Antara isya dan subuh terlalu lama, ada lagi salat di tengah-tengahnya. Sebagaimana antara subuh dan zuhur terlalu lama, ada salat di tengah-tengahnya. Walladzina hum 'ala salatihim daimun. Mereka yang selalu salat. Dan seorang orang tua pernah mengadu kepada kita perihal anaknya yang masih remaja, yang menurut dia berubah luar biasa. Aneh, kenapa? Salat terus, Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Orang tua mengeluh anaknya masih remaja, katanya aneh anak saya, Ustaz. Kenapa? Rajin salat. Ada orang muslim mengeluhkan anak remajanya rajin salat. Ini kisah menyayat hati. Sifat yang Allah puji di dalam Al-Quran ada pada anak remajanya, orang tuanya merasa aneh. Beruntunglah anda wahai remaja yang dianggap aneh oleh orang lain karena ketaatan anda. Karena memang tak lazim remaja itu taat. Di zaman kita sekarang tak lazim dalam arti kata sedikit. Tak lazim ini bukannya tak baik, tapi jarang gitu. Remaja yang semangat, remaja yang menghafal, remaja yang duduk di saf-saf depan, remaja yang rajin membaca Al-Quran, rajin menuntut ilmu, remaja yang giat untuk, jarang. Makanya ibu merasa aneh. Dan saking anehnya dia pergi mencari ustaz bertanya masalah itu. Bukannya dia bahagia anak remajanya tahassun bisalah, membentengi dirinya dengan salat. Akan tapi sesuatu yang jarang dilihat oleh matanya sehingga terlihat asing, dan takut anaknya kemudian terjerumus ke dalam hal yang salah. Padahal anaknya rajin salat. Betapa banyaknya para remaja, para pemuda begitu berubah kepada kebaikan, ayah ibunya protes. Tak jarang di tengah kita umat Islam, bahwa umat Islam merasa keterasingannya di tengah-tengah kaum muslimin. Yang mengamalkan sunnah Nabi merasa keterasingannya di tengah umat Islam itu sendiri. Dahulu para sahabat merasa keterasingan di tengah kufar Quraisy. Dan keterasingan itu akan terjadi kembali, kata Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim. Namun Nabi tidak mengatakan, ternyata keterasingan itu terasa di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Di tengah-tengah asyirah, keluarga besar kita, yang mengatakan kita sesat karena berjenggot, yang mengatakan kita sesat karena istri kita bercadar, yang mengatakan kita sesat karena sering membaca Al-Quran, yang mengatakan kita sesat karena kita begini, begitu, dari apa yang ada di dalam syariat Allah. Maka fatuba lil ghuraba, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang dianggap asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Bukan asing karena mengasingkan diri, aneh daripada orang lain. Tuh lihat di Pekanbaru sudah ada silverman. Orang-orang yang mencat dirinya dengan cat silver, kemudian berdiri di pinggir-pinggir jalan minta apa? Minta uang. Aneh lu. Dicatnya dengan cat silver badannya, cat perak, lalu minta uang. Aneh. Bukan aneh yang jadi masalah. Yang masalah adalah aneh karena beragama. Aneh karena tamasuk bil Quran wa sunnah. Aneh karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Ini yang diinginkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam keanehan itu. Kita tidak mau aneh, kita tidak mau dianggap asing. Tapi kalau itu konsekuensi berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, siap. Siapa yang mau dianggap aneh oleh masyarakatnya? Siapa yang mau dianggap asing oleh masyarakatnya? Enggak ada. Tapi kalau itu konsekuensi berpegang teguh dengan Al-Quran, kalau itu konsekuensi berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, insyaAllah kita siap dan kita minta kepada Allah, Allah kokohkan hati kita. Dan itu bukanlah gampang. Itu bukanlah mudah. Butuh pengalaman bertahun-tahun untuk mengokohkan hati. Butuh pengalaman bertahun-tahun untuk berani. Dan kalau bukan taufik dari Allah, tidak akan. Karena kita masih tahu ada orang yang belasan tahun ngaji sampai sekarang masih ngerokok. Ketahuan minggu yang lalu masih ngerokok. Padahal hitungan ngajinya udah belasan tahun. Namun sesuatu yang kurang dari satu jengkal pun tak bisa ditinggalkan. Taufik dari Allah. Bermula dari hati yang ikhlas. Ingin berjalan di atas syariat Allah. Persiapan setelah kematian. Maka setelah kematian, kita menuju amal kita sendiri-sendiri. Amal kita masing-masing. Maka kalau sayang diri, buatkan kebaikan untuk diri kita pasca kematian. Namun kalau tidak sayang diri, apa boleh buat? Berarti kita yang tidak menyayangi diri kita. Dan Allah mengatakan kita menzolimi diri kita dengan cara yang seperti itu. Maka maksiat dianggap menzolimi diri sendiri. Sebagaimana ibadah dinyatakan sedekah untuk diri sendiri. Innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Untuk kalian setiap tasbih subhanallah sadaqah. Tahmid sadaqah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sadaqah. Takbir sadaqah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar sadaqah. Tahlil sadaqah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah sadaqah. Amar ma'ruf sadaqah. Ya akhi, mari kita salat sadaqah. Nahi mungkar, ya akhi, tinggalkan itu. Sadaqah. Kata para ulama, kenapa dikatakan sadaqah? Karena kita mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita bersadaqah kepada diri kita sendiri. Yang merasakan baiknya adalah diri kita sendiri. Yang merasakan akibat baiknya adalah diri kita sendiri. Maka dengan itu kita telah bersadaqah untuk diri kita sendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, li an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alayhi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai itu dari apa yang terbit di atasnya matahari. Ini perkataan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terbit kepadanya matahari? Jawabannya dunia, bumi beserta kemewahannya. Bumi beserta kenikmatannya adalah sesuatu yang terbit kepadanya matahari. Kata Nabi, aku ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada bumi yang terbit kepadanya matahari. Mana kita dari keinginan itu? Mana kita dari kecintaan itu? Mana kita daripada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang itu bisa kita ucapkan di atas sepeda motor, itu bisa kita ucapkan di atas ketika kita nyetir mobil, itu bisa kita ucapkan di saat kita sendiri sambil berjalan kaki, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa kita ucapkan ketika kita berbaring di saat-saat belum tidur, mau tidur masih, namun mata masih belum terlalu ngantuk, ucapkan. Dan semua ini adalah persiapan menuju kematian. Persiapan untuk pasca kematian. Karena ketika kita membaca itu sebelum tidur, ditambah dengan ayat kursi, ditambah dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka ada kemungkinan tidur kita itu adalah tidur yang terakhir. Ada kemungkinan. Kalau itu adalah tidur yang terakhir, maka kita tidur di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ataupun itu bukan tidur kita yang terakhir, besoknya kita akan punya tenaga yang kuat. Kalau tidur kita ditutup dengan ibadah dan zikir. Karena Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya putrinya tercinta Fatimah. Putrinya tercinta Fatimah. radhiyallahu anha wa ardhaha, dan datang kepada Nabi dan minta kepada Nabi seorang budak untuk membantu di rumahnya. Karena ia merasa pekerjaan rumah tangganya agak berat ia kerjakan. Kata Nabi SAW, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Ketika engkau akan tidur, ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu di rumah kalian. Ulama dalam bahasan hadis ini mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ibadahnya adalah pahalanya besar dan lebih baik daripada pembantu. Akan tetapi sebagian para ulama mengaitkan bahwa memang ketika orang yang bertasbih sebelum tidur itu besok paginya kuat untuk beramal. Besok paginya tenaganya berlebih daripada dia tidur tanpa ibadah, sehingga kekuatan tenaganya membuatnya lebih baik daripada ada orang yang membantu di rumah itu. Dan semua ini kebaikan yang Allah siapkan di dalam ketaatan, yang ketaatan itu adalah sesuatu yang akan kita datangi. Terakhir bahasan kita adalah persiapan pasca kematian. Dalam makna setelah kita mati pun masih ada amal yang mengalir dalam amal kita. Kata Nabi SAW, "Idza mata bat ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Barang siapa dari Bani Adam meninggal dunia, maka putus seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Ada hartanya yang dia letakkan di suatu posisi nak infak dan sedekah, setelah dia wafat harta itu masih berfungsi. Maka ini akan mengalir walau dia sudah wafat karena hartanya masih tersisa. Ketika harta masih tersisa, masih menyumbangkan pahala. Au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan orang lain. Mengajarkan manusia kebaikan, lalu manusia mengamalkan kebaikan itu walau kita sudah wafat, maka ilmu yang kemudian kita pernah ajarkan itu tetap mengalir karena dia ada dan mengalirkan pahala. Dan yang ketiga, awwaladin salih atau anak salih. Anak salih akan mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Dan ciri anak salih adalah yad'u lahu, sering mendoakan orang tuanya, sering mengatakan kepada Allah tabaraka ta'ala, Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Ini ciri anak saleh. Namun anak saleh mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Ini tiga. Pasca kematian. Pasca kematian maksudnya bukan yang ada di akhirat. Setelah kita wafat masih ada amalan yang akan mengalir. Dan itu dia tiga. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh. Maka mari kita berpikir. Berpikir untuk melakukan persiapan pasca kematian sampai kita wafat, dan berpikir untuk apa yang kita tinggalkan setelah wafat agar mengalirkan pahala. Kalau ada yang kita tinggalkan untuk mengalirkan pahala, hal yang sama berlaku dalam dosa maksiat. Ada orang yang mengalirkan dosanya padahal dia sudah mati. Ada orang yang mengalir terus dosanya padahal dia sudah wafat, namun dosanya mengalir terus. Maka berhati-hati. Ada pahala yang mengalir, ada dosa yang mengalir pasca kematian. Kalau harta diletakkan di tempat yang haram, kemudian kita wafat dan tempat yang haram itu terus berjalan, maka tempat yang haram itu mengalirkan dosa karena dia masih ada. Di dalam Al-Qur'an surat Yasin, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami tuliskan untuk manusia apa yang dia persembahkan selama hidupnya dan bekas yang dia tinggalkan setelah kematian. Athar, bekas-bekas maksudnya adalah sesuatu yang dia kerjakan dari pekerjaannya, kemudian dia wafat dan masih ada bekas-bekasnya. Contohnya masjid ini adalah bekas. Sekiranya yang membangun masjid ini akan wafat, maka ada bekasnya. Jelas. Sampai Allah kemudian takdirkan tidak ada lagi masjid ini. Dan hal yang sebaliknya dari perbuatan maksiat. Kalau kita menegakkan tempat maksiat dan kita wafat, naudzubillah min dzalik, maka tempat maksiat yang masih ada mengalirkan dosa. Ilmu juga demikian. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang merusak, kita ajarkan kepada orang lain, mendatangkan dosa, mengalir azar, bekas-bekas, efek-efek. Maka ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita usahakan, dan ini yang kita berusaha untuk melakukannya, mengamalkannya dalam hidup kita. Dan tidaklah kehidupan adalah pergantian hari ke hari sampai akhirnya mati. Maka bertahanlah di atas ketaatan dari hari berganti hari sampai mati. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang ada pertanyaan, waktu yang ada dan tersisa insyaallah kita gunakan untuk jawab pertanyaan. Harapannya pertanyaannya adalah sesuai dengan tema. Pertanyaan pertama, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, apakah termasuk di dalamnya? Bukan anaknya, tapi anak yang dia sekolahkan. Walad dalam bahasa Arab tidak bisa lari kemana-mana kecuali anak yang lahir dari kita. Nabi SAW orang Arab dan berdakwah dengan lisan Arab, dan lisan Arab itu spesifikasinya jelas. Ketika Allah mengatakan walad, anak, dari kata-kata walada yalidu, melahirkan. Maka anak yang tidak dilahirkan tidak bisa dinamakan walad dalam bahasa Arab. Bisa difahami? Oleh karena itu, ketika ada anak yang bukan dari anak yang kita lahirkan, bukan dilahirkan oleh istri kita, tidak bisa disebut walada. Anak yang dilahirkan oleh istri kita dari suami lamanya pun tidak disebut anak, walad. Kita menikahi seorang janda, dia sudah punya anak dari suami pertamanya, itu tidak bisa dikatakan anak. Walau dalam bahasa kita disebut anak, anak tiri, namun dalam bahasa agama itu tidak bisa disebut walad. Kalau kita kembali kepada agama, bahasa syariat, bahasa Islam, bahasa Arab yang di atasnya berdiri agama Islam, di atasnya berdiri ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW, mereka disebut rabib. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Rabaib, rabib adalah anak tiri. Dan anak-anak tiri kalian dari istri-istri kalian yang kalian nikahi dengan syarat kalian sudah bercampur dengannya. Maka anak tiri pun tidak disebut walad tiri, tapi disebut rabib. Tidak disebut walad. Maka walad tidak bisa kecuali kepada anak yang langsung dari kita, anak kandung. Namun bagaimana anak yang kita didik dengan harta kita, kita sekolahkan, maka itu harta yang bermanfaat. Shadaqatun jariyah, jatuhnya kepada sedekah. Karena kita telah bersedekah kepada anak itu, kita sekolahkan dia di sekolah agama sehingga dia mengerti agama Allah, dia hafal ayat-ayat Allah, dia hafal hadis Rasulullah, dia beramal saleh, amal salehnya berasal dari Allah dengan melalui harta kita. Berarti dari bab harta datangnya. Bukan dari bab anak. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Naam. Ya, ada keyakinan, sebagian keyakinan di tengah masyarakat bahwa orang yang meninggal dunia rohnya tidak pergi, tapi berada di rumah. Sesuatu yang diyakini masyarakat harus dilihat apakah ada keterangannya dari ayat Allah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada berarti benar. Kalau tidak ada, itulah yang disebut dengan khurafat. Itu yang disebut dengan khurafat. Itu dia khurafat. Sebuah keyakinan tidak ada landasannya dari ayat Allah, tidak ada landasannya dari hadis Rasulullah. Keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar disebut khurafat. Dan ini bagian daripada khurafat. Sesuatu yang diyakini manusia bahwa orang yang sudah wafat rohnya tidak pergi, rohnya masih ada di rumah sampai sekian hari baru pergi meninggalkan rumah, ini khurafat. Karena yang ada di dalam hadis panjang yang tadi kita bicarakan tentang kematian dari riwayat daripada Ibnu Majah dan yang lainnya, An-Nasa'i, Abu Dawud, dari Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu arda, disebutkan bahwa roh orang yang meninggal itu di alam barzakh. Mulai dari kematiannya dibawa oleh malaikat, malaikat yang tadi pembantu malaikat maut mengambil roh itu, baik yang jahat atau yang baik, dibawa naik ke langit, ke atas. Setiap melewati malaikat yang ada di atas, kalau orang soleh, malaikat bertanya, ini roh siapa ini yang wangi? Kalau rohnya jahat, malaikat akan bertanya di atas, ini roh siapa ini yang busuk ini? Maka orang soleh wangi, dan pelaku maksiat busuk. Karena ibadah itu wangi dan maksiat itu adalah busuk. Roh orang baik sampai di langit pertama, malaikat-malaikat yang membawanya itu minta izin untuk dibukakan pintu langit kepada malaikat-malaikat penjaga pintu langit. Berarti langit berpintu dan ada penjaga-penjaganya, dan enggak bisa diterobos begitu saja. Maka dibukakan pintu langit, naik dia ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan di setiap perjalanan dari langit ke langit diiringi oleh malaikat-malaikat penghuni langit itu. Jadi ada iring-iringan jenazah ruh, sebagaimana ada iring-iringan jenazah jasad. Kemudian setelah sampai di langit yang ketujuh, dikembalikan lagi ke bawah, diturunkan lagi, dimasukkan ke dalam alam barzakh, di dalam kuburnya. Adapun orang yang rohnya jahat, amalnya jahat, ketika minta izin langit pertama, tidak dibukakan pintu. Dan Nabi membacakan firman Allah tabaraka wa taala, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami dan sombong, tak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. La tufattahu lahum abwaabus sama. Tak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan masuk surga, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta bisa dulu masuk ke dalam lubang jarum. Tak dibukakan pintu langit dan tak diizinkan ke surga. Fatutrahu ruhuhu tarha, dari langit pertama dicampakkan. Kalau roh yang baik dibawa turun kembali, sebagaimana dibawa naik dibawa turun. Adapun yang roh yang jahat dicampakkan dari langit pertama, sampai kemudian dia masuk ke jasadnya. Dan berlaku lagi cerita-cerita yang tadi sempat kita sampaikan daripada hadis-hadis itu, daripada terjemahan hadis itu. Dan akhirnya yang baik, malaikat menyuruh dia untuk istirahat, dan dia mengatakan, ya Rabbi, cepatkan hari berbangkit agar aku kembali kepada keluargaku dan agar aku kembali kepada hartaku. Adapun roh yang jahat mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan wujudkan hari kiamat. Karena dia sudah tahu setelah kiamat lebih parah daripada yang sekarang dia rasakan. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dalik wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsu, di dalam Al-Qur'an. Setelah hari mereka itu yang ada adalah hari barzakh. Hari barzakh ini sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Maka ruh masuk jasad sampai dibangkitkan. Ada apa dia cerita pulang-pulang ke rumah nengok anak cucunya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada dia pulang nengok anak cucunya. Kalau ketemu di rumah ada kakek kita, ada ayah kita yang sudah wafat, datang-datang bermain ayunan di depan rumah, itu jin. Jin yang sedang menampakkan diri, mewujudkan dirinya bagaikan kakek kita, mewujudkan dirinya bagaikan orang tua kita, mewujudkan dirinya bagaikan orang yang sudah terbunuh beberapa hari yang lalu. Kenapa dia merubah? Karena dia mampu merubah-rubah bentuknya seperti siapapun yang dia inginkan, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW yang dia tidak mampu. Untuk apa dia lakukan itu? Untuk menakut-nakuti kita. Kalau kita sudah takut, dia akan bisikkan kepada kawannya dari kalangan dukun. Itu artinya roh gentayangan. Sembelihkan ayam, sembelihkan angsa, sembelihkan kambing. Itu yang dia inginkan. Karena iblis dan bala tentaranya menyuruh manusia berbuat syirik mulai dari rasa takut. Makanya di pohon-pohon besar ada dia menampakkan diri. Di tempat-tempat kecelakaan, di tikungan-tikungan ada dia menampakkan diri. Orang mengatakan roh gentayangan, yang ada jin gentayangan. Roh itu ada di alam barzakh sampai hari berbangkit. Dan dia tidak kembali lagi ke alam dunia. Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang ada adalah jin menampakkan diri bagaikan orang yang sudah wafat. Dia ingin menakut-nakuti. Kalau ingin melawannya, tinggal jangan takut. Dia ingin menakut-nakuti. Kalau ingin melawannya, tinggal jangan takut. Ketika nampak ayah kita menampakkan diri, datangi ayah kita. Ada apa, Pak? Bapak udah mati, kok datang lagi? Saya yakin sebelum kita mendekat, dia pergi. Ya, saya yakin. Karena dia ingin menakut-nakuti. Ketika yang ditakut-takuti tidak takut, dia yang takut. Dan seluruh penampakan, apapun bentuk penampakannya, kalau kemudian kita mendekat menuju penampakan itu, dia tidak akan berdiri di situ. Dia akan ambil langkah 1000. Karena ketika dia menampakkan diri, dia ingin menakut-nakuti kita. Yang tidak takut percuma. Dan ketika dia menampakkan diri, dia pun sedang takut. Ini rahasia alam jin, tolong jangan dibongkar. Ketika dia menampakkan diri, dia pun sedang takut. Kalau udah dia gampang menampakkan diri dan tidak ada rasa takut menampakkan diri, azab kita, Pak. Tiap tempat gelap nampak, tiap pohon besar nampak, tiap sumur tua nampak. Seperti itu, enggak. Dia pun menampakkan diri sekali-sekali, karena dia pun takut menampakkan diri. Cuman kita lebih takut dari dia. Akhirnya kita yang lari. Caranya adalah jangan takut, dekati dia yang lari. Paksa dia untuk lari. Begitu caranya. Semoga bermanfaat. Terakhir, Pak. Insyaallah. Nah. Pertanyaan terakhir tentang anak wanita, katanya anak wanita bisa menghalangi orang tuanya ke neraka. Jawabannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memiliki dua orang anak wanita yang dia baik dalam mentarbiah keduanya, baik di dalam pendidikannya kepada kedua anak-anak wanitanya itu, maka kedua anak wanita itu adalah tameng baginya dari neraka. Hanya itu hadisnya. Maka kita mentarbiah anak wanita kita baik-baik. Kita didik mereka baik-baik. Kita jaga mereka baik-baik. Kita arahkan mereka baik-baik. Itu yang ada hadisnya. Kalau ketika ditanyakan sampai kapan? Sampai kapan pun kita mentarbiah mereka. Sudah bersuami pun mereka kita datangi. Kita tarbiah dia. Karena kita sebagai ayahnya harus menasihati dia untuk suaminya. Sebagaimana Nabi SAW menasihati Fatimah untuk Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak akhirnya ketika dia sudah menikah itu artinya sudah selesai. Tidak. Tetap anak gadis kita di bawah kepemimpinan suaminya tetap harus ditarbiyah. Karena anak wanita lebih dengar kata ayahnya dibanding kata suaminya. Ini rahasia kaum wanita, saya bongkar sekarang. Kalau tadi rahasia jin, sekarang rahasia kaum wanita saya bongkar. Bahwa anak wanita itu lebih dengar kata orang tuanya dibanding kata suaminya. Anak orang tuanya, dia tahu persis bagaimana perjuangan orang tuanya kepada anak itu. Sehingga terasa besar baginya kalau sudah orang tuanya yang ngomong. Suaminya baru kemarin kok. Maka syaitan sangat rakus membuat wanita tidak patuh kepada kata suaminya. Dan itu bahaya untuk kaum wanita. Oleh karena itu, kenapa Allah menyuruh wanita menjadikan suaminya lebih tinggi daripada orang tuanya? Letaknya di dada, letaknya pertama kali. Ketika hatinya telah menjadikan suaminya lebih tinggi daripada orang tuanya, ketika itulah dia akan mendengarkan nasihat suaminya lebih daripada nasihat ayahnya. Namun mayoritas wanita tidak seperti itu. Mayoritas wanita lebih mendengar kata-kata ayah ibunya dibanding kata suaminya. Karena menurut dia, ayah dan ibunya jelas di atas. Suami saya sepadan, teman hidup. Dan itu godaan syaitan. Makanya kenapa syariat Islam datang dengan menjadikan engkau harus jadikan suamimu lebih daripada orang tuamu. Untuk melawan sifat yang tadi sebenarnya, sehingga terjadi keseimbangan dalam hati seorang wanita. Syariat itu diturunkan untuk balance, meletakkan segala sesuatu sehingga berimbang. Kalau itu tidak diturunkan, maka orang wanita akan banyak melawan kepada suaminya. Ketika diturunkan syariat seperti itu, lahirlah wanita-wanita yang patuh dan taat kepada suaminya. Karena Islam telah menyuruh dia untuk menjadikan suaminya lebih daripada ayah dan ibunya. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku akan suruh orang untuk sujud di depan seseorang, yang aku suruh adalah wanita sujud di depan suaminya. Bukan di depan ayah ibunya. Lihat derajat suami di depan wanita. Dan lihat bagaimana perlakuan wanita kepada para suami. Tak seperti itu. Penghargaannya, penghormatannya, pemuliaannya, patuh dan taatnya. Kenapa? Karena dikalahkan oleh yang zahir, yang tampak. Dia dari kecil sama orang tuanya, dididik oleh orang tuanya, diberi nafkah oleh orang tuanya, dibiayai sekolah oleh orang tuanya, sehingga pantang baginya melanggar kata-kata ayah ibunya. Namun suaminya dapat dia sudah jadi, sehingga mudah baginya untuk melanggar kata-kata suaminya. Datanglah syariat Allah mengatakan gak boleh seperti itu. Kamu harus taati suamimu lebih daripada kamu taat kepada orang tuamu. Sehingga jadilah dia istri yang taat. Akhirnya rumah tangganya bahagia. Karena istri yang taat lebih banyak bersama suaminya dibanding bersama orang tuanya. Ini rahasia ilahi. Ini sirru syariah. Rahasia syariat Allah. Kenapa wanita disuruh taat kepada suaminya lebih banyak daripada orang tuanya? Karena dia akan hidup bersama suaminya lebih lama lagi dibanding dia hidup bersama ayahnya. Lebih lama maksudnya, dalam sebulan berapa kali dia bersama suaminya, berapa kali dia pulang ke rumah orang tuanya. Ini yang dimaksud lebih lama. Sehingga ketika dia taat, dia akan bahagia dengan suaminya lebih lama. Dan ketika dia tidak taat, dia akan menderita dengan suami yang rajin marah kepadanya karena tidak taatnya dia lebih lama. Ini rahasia. Ini kenapa Allah perintahkan seperti itu? Sehingga terjadi hal yang bersifat balance antara sesuatu yang ada di jiwa dengan perintah yang ada di dalam agama. Maka walaupun anak kita sudah menikah, jangan berhenti menasihati. Jangan berhenti suruh dia untuk patuh dan taat kepada suaminya. Dan itu pesan-pesan orang tua kita dulu lama. Ya, kalau istrinya kemudian melakukan lawan kepada suaminya, justru anaknya itu dimarahi oleh ayahnya. Begitu orang tua kita dulu. Bukan seperti yang sekarang malah dibela-bela anaknya, perempuannya. Banyak gitu, bukan semua orang, tapi banyak yang membela anaknya. Akhirnya suaminya dilecehkan dan sebagian suami datang kepada kita mengeluhkan itu sampai terjadi perceraian. Ketika orang tua berpihak kepada anak perempuannya, sudah suami kehabisan akal. Karena secara histori anak lebih banyak bersama orang tuanya, secara jasa anak lebih banyak bersama orang tuanya, dan secara harta anak perempuannya punya penghasilan, suaminya punya penghasilan. Sudahlah, semakin habis jasa suami, semakin habis harga suami di depan mata istri. Terjadi perceraian. Dan sampai saat ini saya tahu siapa bercerai gara-gara kasus yang seperti ini, di antara yang pernah mengadu kepada kita. Suaminya datang mengadu, "Ini yang terjadi Ustaz. Mertua saya berpihak kepada anaknya." Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita cita-cita dan semangat mengejar cita-cita. melakukan persiapan untuk kematian. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah, dan semoga Allah bukakan untuk kita pintu surga, dan semoga Allah tutup dari kita pintu neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.